Kira-kira dari hasil apa namanya kita ambil apa namanya sembako tersebut, tapi kita tidak memilihnya, apakah hasil tersebut mengandung halal atau haram? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia kasih hadiah, saya kasih kamu sembako hadiah, tapi saya berharap kamu bisa memilih ini, gitu kan? Oh iya, terima kasih hadiahnya, setima. Mudah-mudahan harapan sampai bisa terwujud. Boleh, tapi nggak usah diwujudkan. Ya kan, kita kasih sampai suka. Saya berharap Anda milih saya. Saya harap. Oh iya, nanti lah, mudah-mudahan harapanmu terkabul. Nggak terkabul. Paham? Tapi kalau dimaksudkan yang ini lah, ini provokasi, kalau kita sih. Dan balik, ini saya kasih kamu milih suka, kok pilih saya. Oh iya, oke, saya pilih. Kita dusta. Dan kita berdosa. Apalagi kalau maksudnya yang ini lah, Rasul, Rasul, Rasul, dua-duanya yang muat atau yang disuat, dua-duanya yang disuat. Jadi baru seperti, biasa, dia. Terus ya, terima kasih ya tadi ya. Ya saya berharap kau pilih saya. Oke, mudah-mudahan harapanmu terwujud. Nah, gitu aja, ambil. Ya. Kalau saya nggak mau ambil. Balik berani sama saya. Saya sebagian doa, Pak. Beberapa orang ketawa, betul Ustaz. Nah, seperti sekarang ini kan ada orang yang bisa membawa al-haq, katakanlah. Tetapi mereka terhalang. Terhalang yang pertama adalah ada sebuah lingkaran kekuatan oligarki. Para centeng-centeng yang menguasai sistem ini. Dialah yang memiliki tiket siapa yang berhak untuk menjadi petugas partai. Berhala yang kedua, uang. Berhala ketiga, survei. Hasil-hasil survei sebetulnya bisa dimodifikasi, direkayasa. Katanya sih ada yang keempat, yaitu media. Umat Islam seringkali kurang sabar menghadapi empat berhala ini. Berhala politik zaman now. Selama ini kita biarkan, ini misalnya ini sebentar lagi pencapresan. Kalau umat ini diam semua, menunggu saja, percayalah, yang boleh menjadi pemimpin di Indonesia satu, hanya yang direstui oleh mayoritas koalisi partai yang besar-besar terutama. Kedua, Wani Piro. Untuk menjadi seorang presiden minimal berapa, Kiai Tengku? Berapa triliun kira-kira minimal? Sekarang mungkin 100 triliun. Ya, untuk sekarang lebih tinggi lagi karena lebih pragmatis, kira-kira 100 triliun. Pakai uang siapa kira-kira? Dengan penyebaran-penyebaran informasi yang membahayakan. Karena ada akun-akun abal-abal yang akan memancing Anda, memberi konten kepada Anda, agar Anda menyebarkan. Dulu jin itu punya spot-spot mencuri dengar di langit, di mana titik-titik dia punya sinyal kuat untuk mencuri-curi informasi langit. Itu bocoran dari jin setelah beriman kepada Al-Quran. Tapi kali ini ketika Quran yang turun, فَمَا يَسْتَمِعَ الْعَانِ, barang siapa yang mencoba-coba mencuri dengar, يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَسَدَ, akan dipanah dengan panah-panah api yang banyak itu. Salah seorang ulama dari Mauritania menafsirkan konteks kekiniannya, kemungkinan besar satelit-satelit yang ditempatkan itu di tempat dulu waktu jin nongkrong, sehingga kemungkinan besar akan terjadi distorsi informasi. Sebelum sampai ke telinga dukun, ada 100 jin yang memberikan bisikan berantai. Kalau ada 100 jin, berarti kemungkinan 99% distorsinya. Maka terbiasalah untuk tabayyun. Jangan broadcast yang Anda tidak tahu ilmunya. Jangan broadcast kalau itu kemudian nanti menciderai kehormatan ulama. Siap? Siap. Kalau ada yang kira-kira bakal menciderai karena ada yang memancing Anda dengan sesuatu yang membuat Anda ragu, senjata terbesar mereka untuk memecah belah kita adalah at-tashkik. Dikasihnya kita konten-konten yang membuat kita ragu kepada tokoh kita, ragu kepada ulama kita, ragu kepada qiyadah kita, ragu pada pemimpin kita. Karenanya umat Islam sudah harus memilih sumber-sumber informasinya sendiri. Dan alhamdulillah sekarang umat Islam sudah mulai cerdas. Dan harusnya anak-anak muda kreatif hari ini sudah harus meng-create sebuah sumber informasi yang khusus untuk Islam dan kepentingan Islam. Silakan berkreasi seluas-luasnya. Yang kedua, menghadapi berhala yang ketiga. Apa itu? Survei. Enggak usah terlalu percaya dengan apa yang mereka surveikan. Saya mau tanya, saya ulangi yang semalam. Saya baca di Jakarta sudah ada namanya titik-titik yang sudah menggunakan idiom-idiom Islam untuk kepentingan kampanye saat ini. Mereka sudah pasang spanduk. Jadi kalau Kiai Tengku tadi enggak berani sampaikan, karena memang kalau kepada kita aturan diterapkan sekeras-kerasnya, kalau kepada dia apalagi mata sipit, lucu-lucuan. Gitu kira-kira ya. Begini, saya mau tanya dulu di sini, saya mau cek. Kalau saya bilang 2019 dan Anda kelompok dua periode di planet Mars, Anda bilang istiqomah. Begitu kan jargonnya? Ya. Saya mau cek apakah kelompok di sini semua kelompok istiqomah, nanti saya tes. Atau kelompok yang kedua, 2019 istighfar. Kelompok kedua, kelompok pertama dulu, istiqomah. 2019 istighfar. Sekarang kelompok kedua, 2019 istighfar. Allahu Akbar. Mungkin yang disurvei di luar masjid sana, mungkin karena yang saya masuki masjid yang mengundang ustaz-ustaz yang tidak mendapatkan rekomendasi saja barangkali. Jadi survei pun subjektif. Namun maksud saya, ke depan hati-hati memilih wakil. Karena biasanya wakil ditempatkan untuk memecah lawan. Betul atau tidak? Apa yang akan kita lihat nanti ke depan setelah survei-survei ini adalah dicarilah representasi umat Islam agar umat Islam betul-betul pecah belah. Oke, besok 2019 pilih presiden atau pilih wakil presiden? Pencapresan atau pencawapresan? Pastinya dua-duanya. Tapi prioritaskan yang mana? Pilih presiden atau pilih wakil presiden? Ingat dalam teori politik selalunya yang namanya wakil itu untuk memecah belah lawan. Jadi coba lihat kalau ada tokoh yang dipilih hanya untuk kepentingan organisasinya, hanya untuk kepentingan kelompoknya, tapi dia tidak sadar dia telah digunakan untuk memecah belah umat, apa harus kita lakukan? Pilih atau jangan? Jangan. Jadi pilih siapa? Siapa presidennya? Ini bicara di negara Mars kira-kira. Karena jangan terpengaruh oleh survei-survei kecuali nanti yang dirilis oleh lembaga-lembaga resmi, oleh tokoh-tokoh umat. Siap? Yang kedua, saya mulai keempat, ketiga, kemudian yang kedua, uang. Umat Islam nggak akan dibiarkan pegang uang 300 miliar di account-nya, di akunnya. Karena 300 miliar ini dianggap cukup untuk mempromosikan seorang kepala daerah. Sehingga berbagai macam cara mereka lakukan itu. Tapi insya Allah umat Islam sudah punya sumber keuangannya sendiri. Sundukuna juyubuna, katakan. Siap membiayai calon pemimpin kita sendiri? Siap. Sama kayak kemarin, kalau diundang ke Jakarta siap ongkos sendiri? Siap. Siap membiayai calon pemimpinnya sendiri? Siap. Siap pasangkan spanduk di rumah masing-masing? Siap. Selesai sudah kalau itu terjadi. Tidak akan uang umat Islam bisa dikalahkan oleh semua uang orang cukong-cukong yang haram itu. Dan semua sudah kita buktikan. Pertanyaannya, siap mengeluarkan biaya untuk pemimpin kita? Siap. Agar pemimpin kita betul-betul memimpin kita, bukan memimpin untuk kepentingan orang lain? Siap. Jadi pertanyaan tadi, kalau ada orang datang memberikan Anda uang, ambil apa jangan? Ambil saja habis supaya habis uang dia. Tapi saran saya, karena itu uang syubhat, jangan dipakai makan minum. Jangan dibawa ke keluarga. Itu uang mirip sesajen. Gunakan untuk memperbaiki saluran-saluran buat kampung itu. Setuju? Setuju. Gunakan untuk membeli pot-pot bunga. Kalau perlu beri kembangnya sekalian, taruh di pinggir-pinggir jalan sekampung itu asri. Setuju? Tetapi pilih siapa? Pemimpin umat. Kemudian yang pertama, saat ini adalah tugas para pemimpin. Karena yang terakhir ini menjelang akhir Ramadan, cara memilih pemimpin tetaplah lahul mulku. Lahul mulku. Dan umat Islam di seluruh Indonesia, perbanyak baca itu sebanyak-banyaknya dan sambil diniatkan, mudah-mudahan kekuatan setan yang selama ini telah menutupi awan kampung kita robek dengan kekuatan kalimat tauhid itu. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Satu kampung dikatakan sudah dikuasai kekuatan setan. Indikatornya dua. Satu, kalau sholat jamaah tidak ditegakkan. Dan indikator kedua, kelihatan masyarakatnya pecah belah. Dan syarat yang paling baik adalah kita kekuatan setan yang sekarang ada di sekeliling kita. Apakah itu mantra politik atau berhala-berhala politik. Dengan samawati wal-ard dan milik Allah lah semua kekuasaan langit dan bumi. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Kekuasaan langit dan bumi. Katakan Qulillahumma. Malikal mulk. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha'. وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Mari bersihkan dulu otak kita semua. Mari bersihkan dulu benak kita semua dari empat berhala dengan semua kemusyrikan ini. Siap keluar dari kemusyrikan? Siap. Siap mentauhidkan Allah dalam kekuasaan? Siap. Siap usir semua bentuk kemusyrikan dalam bentuk kekuasaan? Siap. Ustaz, realistis ajalah Ustaz. Dia itu Ustaz di mana-mana surveinya paling tinggi. Pren. Itu mantra. Jangan kau bacakan di telinga saya. Sepakat? Ustaz, sudahlah. Satu-satunya cara kita nempel saja dulu sama dia. Karena kita gak punya uang. Uang dia Ustaz tidak ada serinya. Palsu dong. Sundukuna juyuhuna. Saya mau tanya di sini. 100 ribu menyumbang untuk agama Allah sebulan sekali saja untuk orang Ramadan, berapa toringan? 100 ribu selama satu bulan, berapa toringan? Coba 100 ribu kali sejuta orang sebarkan ke seluruh Indonesia, sama dengan berapa? 100 miliar. Baru kita pakai 1000. Ibarat kata, kalau umat Islam sudah bersih akidahnya, sudah mau memberikan harta yang terbaik jadi jalan Allah, uang dia cukup kita ludahin. Cuy, kita cuma lempar 100 ribu saja, bleng. Gak usah kali 200 juta. Kali 10 juta saja. Kalau 100 ribu kali 10 juta umat Islam, berapa nilainya? 10 triliun. Selesai atau tidak? Tinggal ditaruh di satu tempat, tapi pasti akan diblokir dananya. Gampang caranya begini. Ini jangan dikasih tahu orang sebelah sana. Simpan saja uang 200 ribu itu. Nanti pada saat pemilihan, siap menjadi saksi gratis? Siap menjadi saksi di TPS-TPS dengan uang sendiri? Selesai sudah, itu ongkos paling mahal. Takbir. Tinggal siapkan koordinator masing-masing. Untuk daerah istimewa Yogyakarta ada Ustaz Jazil koordinatornya. Setelah itu tinggal tunggu komando dari Kiai Tengku. Saudara-saudara, Qul a'udzu birabbin nas. Katakan selalu aku berlindung kepada Tuhan manusia dari semua kekuatan setan yang sudah menguasai pemimpin-pemimpin manusia. Malikin nas. Aku berlindung kepada raja manusia yang menguasai semua manusia, yang menguasai semua raja, bahkan menguasai kerajaan para raja, yang menguasai para penguasa, berikut kekuasaan para penguasa di muka bumi ini. Saudara-saudara, insya Allah bersih tauhid kita, hilang kemusyrikan itu. Ustaz yang ngomong ini, maaf ya, kepada saya 2015 lalu, ketua partai Islam, guru besar politik Islam, sering di TV. Udahlah Ustaz, gak usah capek-capek, gak mungkin kita menang karena dia didukung oleh koalisi partai besar dan media-media mainstream semua berpihak kepada dia. Saya bilang, jangan bacakan mantra itu kepada saya. Saya berlindung kepada Allah, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan yang paling puncak adalah ilahin nas. Aku berlindung kepada sesembahan manusia sehingga tidak ada yang saya takuti selain Allah, sehingga tidak ada yang saya cintai selain Allah, tidak akan ada yang saya harapkan selain Allah, dan tidak akan saya sandarkan selain Allah. Takbir. Allah. Hati-hati, yang membuat kita kalah pertama kali adalah karena kemusyrikan politik, kemusyrikan ideologi Anda dalam berpolitik, karena selama ini jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kali ini alhamdulillah rahmat Allah sudah turun di Indonesia, cuma tinggal selangkah lagi bersatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikuti saya, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini bulan Ramadan, mengadakan tangan di sepertiga akhir malam setelah Anda beristighfar, kalau perlu dalam sujud katakan, wahai Tuhan malikal mulk, wahai Allah yang merajang maharaja, yang merajai semua raja berikut semua kerajaannya, wahai Allah sang maha kuasa yang menguasai semua penguasa berikut semua yang mereka kuasai, insyaallah Indonesia akan menjadi yang terdepan dalam menegakkan perdamaian dunia. Zionis sebentar lagi akan dikubur hidup-hidup di Baitul Maqdis. Trump dan sekutunya sebentar lagi akan dikubur hidup-hidup di Baitul Maqdis. Karena saya yakin, saya yakin-yakinnya ratusan arwah para nabi dan rasul yang berada di Baitul Maqdis akan bergerak untuk itu semua. Aqidah tauhid harus bersih. Wahai Tuhan yang menguasai dan merajai semua penguasa dan semua raja berikut semua kerajaan dan kekuasaannya, katakan itu selalu, engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada yang engkau kehendaki, bukan kepada yang punya uang, bukan pemilik koalisi partai, bukan penguasa media, bukan yang surveinya tinggi, engkau yang malikal mulk. Insyaallah energi negatif itu betul-betul kacau balau di hadapan kita semua. Takbir. Minimal setiap hari, mulai hari ini 100 kali baca itu di awal pagi. Minimal baca itu 100 kali di awal sore sambil diniatkan ulang, bukan sekedar zikir pagi dan sore. Mudah-mudahan tauhid mulukiyah ini betul-betul tegak di negeri yang Allah ridho ini, insyaallah. Siap? Siap. Siap apa? Siapa apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika Anda melihat bahwa umat terpecah belah, jangan saling dapras satu sama lain, jangan saling curiga satu sama lain, cepat kembali kepada hablu minallah, tepat kembali wa'tasimu bihablillah. Caranya bagaimana? Ustaz, kami ingin bersatu tapi terpecah belah. Ustaz, kami ingin bersatu, kami tidak mampu karena media mereka begitu kuat memecah belah kami. Ustaz, kami terpecah belah, katakan qulillahumma malikal mulk. Sebelum itu boleh bacakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yakin walillahi mulku samawati wal ard? Yakin? Milik Allah lah otoritas semua kekuatan langit dan bumi. Insyaallah setelah itu akan diberikan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu juga perbanyak itu. Kalau perlu bikin template. Kalau ada orang yang ragu pada kekuatan agama Allah, dia kemudian nyinyir kepada agama Allah, katakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kalau perlu lengkapi surat An-Nas, kirim ke dia supaya dia merasa dari golongan jinnati wan nas, sehingga kita terbebas dari kemusyrikan-kemusyrikan. Kita tidak akan gentar berhadapan dengan berhala-berhala besar. Insya Allah, empat berhala itu runtuh. Dan di bulan suci ini, di bulan Ramadan ini, perbanyaklah, dan kemudian perkuatlah tauhid kita semua sambil berbersih dari berbagai macam bentuk kemusyrikan. Alhamdulillah, sudah selesai. Setelah ini, tinggal semua nasihat tadi yang disampaikan oleh para asatidz, para ulama yang sangat teknis tadi, yang sudah sangat bagus tadi, tinggal itu dijalankan semuanya. Jelas? Siapa yang dipilih? Tunggu tanggal mainnya. Ya, SMS Kiai Tengku sudah ada jawabannya insya Allah. Tapi beliau insya Allah akan kirimkan SMS setelah musyawarah bersama para tokoh dan ulama. Siap tunggu komando ulama? Siap tunggu komando ulama? Siapa pemimpin kita? Siapa pemimpin kita? Ulama. Kata siapa pemimpin kita? Ulama. Siapa pemimpin kita? Ulama. Siap menjaga kehormatan ulama? Ya. Sekarang mulai banyak ada yang nyinyir kepada MUI. Sabar. Wahai umat, akal kalian, ilmu kalian belum tentu selevel dengan mereka. Memang ada oknum, tapi percayalah, Majelis Ulama Indonesia masih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap? Jangan nyinyir sama MUI, setuju? Jangan gampang-gampang serang ulama, setuju? Karena ada narasi yang sedang disebarkan dan Anda disuruh menyebar-nyebarkan kemburukan itu. Kamu yang rugi. Demikianlah, semoga Allah persatukan kita semua dalam kalimat tauhid. Dan semoga kita dipersatukan dengan kalimat la ilaha subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain yang terakhir, kami minta kepada pada saat perjalanan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana, walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات إنك سميع قريب مجيب الدعوات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi saya cukup sekian. Terima kasih.